Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu, hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Kekasih terhebat.